Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan Allah Azza wa Jal. Kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali melanjutkan kajian-kajian kita, membaca kitab-kitab para ulama. Setelah kita melalui bulan Ramadan dan kita berharap semoga amal ibadah kita dari berpuasa, salat dan selainnya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi timbangan amal kebaikan kita sekalian. Dan walhamdulillah, kita juga melanjutkan, artinya kita mengetahui bahwa setelah bulan Ramadan kita memasuki bulan Syawal, yang padanya seorang muslim disyariatkan untuk berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, demikian juga Imam Al-Bukhari, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian ia mengikutinya 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti seorang yang berpuasa selama 1 tahun. Hadis ini jelas menerangkan kepada kita sekalian akan keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Maka di sana sebagian para ulama pun membahas, yang pertama, apakah disyariatkan untuk fauriyah, untuk bersegera dalam melakukannya, dalam mengamalkannya. Maka dalam hal ini wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan apa? Kondisi seseorang. Nah, meski sebagian para ulama pun menyatakan iya, karena menyegerakan amalan kebaikan, bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nah, fastabiqul khairat, dan dalil-dalil yang lain. Akan tetapi ya, semua mempunyai hujjah, memiliki dalil, di mana wallahu taala a'lamu bis-shawab, seorang itu ya sesuai dengan kondisinya. Apabila setelah dari bulan Ramadan masuk di tanggal 1 Syawal, kemudian dia di tanggal 2 Syawal dia dipermudah, tidak ada tanggungan, maka lakukanlah, amalkanlah. Namun biasanya kalau masih tanggal 2, 3, 4 biasanya masih banyak undangan-undangan, ya kan? Apalagi undangan-undangan yang sifatnya wajib. Tentu perkara yang wajib lebih didahulukan daripada perkara yang sunnah, sehingga dia pun tidak berpuasa terlebih dahulu. Nah, karena kondisi dia. Nah, karena kondisi yang ada pada dirinya. Seandainya seorang mampu, masya Allah, mungkin dia tinggal di perantauan, seperti di instansi-instansi pemerintahan misalnya, tidak boleh libur selama sepekan. Setelahnya, ya mungkin itu lebih afdal. Tidak ada masalah, tidak ada hambatan bagi dirinya. Kemudian apakah disyariatkan untuk berurutan? Ya sebisa mungkin. Ya, tapi kalau dikatakan syarat, jawabannya tidak. Diperbolehkan bagi seorang untuk berpuasa meskipun secara terpisah-pisah. Nah, boleh. Kemudian diantara pembahasan dalam hal ini juga, bagaimana bagi orang yang memiliki hutang puasa? Apakah dia disyariatkan untuk nyarutang dulu, mengqadha dulu, atau berpuasa 6 Syawal ini dulu? Sebagian ulama seperti Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menerangkan bahwa iya, sesuai dengan nas hadis, sesuai dengan konteks hadis, man shoma Ramadhan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, sehingga tidak masuk di dalamnya orang-orang yang tidak atau belum berpuasa di bulan Ramadhan, sehingga setelah lewat bulan Ramadhan dia seyogianya untuk nyarutang terlebih dahulu. Ini pendapat beliau rahimahullah. Sebagian lagi menyatakan tidak, karena itu berkaitan dengan waktu. Kalau puasa Syawal waktunya cuma sebulan. Nah, sehingga sedikit kurang. Beda halnya dengan puasa qadha. Puasa qadha boleh selain di bulan Syawal, boleh. Sehingga luas waktunya, muwassaul waqt. Nah, atas dasar itu maka kata Syekh, seyogianya untuk mengqadha dulu dari puasa-puasa yang telah dia tinggalkan. Akan tetapi di sana ada sebuah pendapat juga dari sebagian para ulama yang mengatakan tidak. Misalnya kalau orang punya hutang 25 hari misalkan. Mungkin enggak? Mungkin. Pernah ngelakoni 25 hari, gimana itu? Aduh. Ya, silakanlah. Jadi al-amru fi hadza wasi'un. Perkaranya luas dalam hal ini. Yang jelas pasti di sana ada fadilah, ada keutamaan bagi orang-orang yang mengerjakan sunnah, yang mengerjakan amal saleh yang berlandaskan al-kitab was sunnah ala fahmi salafi al-ummah. Kemudian ma'asyir al-muslimin rahimanallahu wa iyyakum, insyaallah taala pada kesempatan kali ini atau di sore hari ini Kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Ilmu, di mana kita terhenti di bab-bab yang awal masih ya, insyaallah. Kita masuk pasal pertama ya, bab ketiga. Betul ya, insyaallah ya. Kalau dalam catatan saya, iya. Naam. Awal-awal atau bab yang ketiga setelah kita menyelesaikan ya sebab-sebab yang membantu untuk mendapatkan ilmu. Taib, langsung saja kita melanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata al-muallif rahimahullah, wa huwa Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, setelah kita menyelesaikan kitab Al-Firqatin Najiyah, demikian juga kita selesai kitab Nawaqidul Islam, demikian juga kita selesai Qasasul Anbiya di bulan Ramadan. Kalau ada orang bertanya, oh jangan cuma selesai-selesai tok. Iya, sebisa mungkin jangan cuma selesai-selesai tok. Jangan cuma selesai-selesai saja terus kemudian ditinggalkan, ditutup begitu saja. Namun kita bersyukur walhamdulillah kita bisa menyelesaikan daripada risalah-risalah para ulama. Ini merupakan nikmat, nikmat azimah, nikmat besar. Jarang ya, kadang bisa istiqomah selesai itu jarang, susah memang. Istiqomah itu susah loh. Kadang kita enggak berangkat, kadang ya begitulah. Makanya ketika kita selesai satu pelajaran, satu kitab, sungguh bagi saya sendiri ya, dulu ketika nyantri itu rasanya seneng banget. Kadang ada orang sih, ah, kurampung-rampung tok. Hey. Ya alhamdulillah, wis tau rampung lah. Kok wis rampung orang ngaji ora. Bisa nekur ngomen ya kan. Wis ora rampung orang ngaji dhewe kita ora. Ora lah, wis tambah mending sing ndi jan. Lek garap mending-mendingan. Ya kan? Ya alhamdulillah kita sudah selesai. Ya karuan, penginnya ya selesai juga kita paham, kita bisa memahami, kemudian kita mengamalkan semampu kita. Maka kita melanjutkan pada bab yang ketiga tentang fi turuqi tahsilil ilmi wa akhta yajibul hadharu minha. Cara untuk mendapatkan ilmu serta kesalahan-kesalahan yang wajib untuk ditinggalkan darinya. Jelas di sini ada dua pasal, cara menuntut ilmu dan kesalahan-kesalahan yang seyogianya para penuntut ilmu itu menjauhinya. Qala al-muallif rahimahullah, kita masuk pasal yang pertama. Minal ma'lumi, satu di antara perkara yang ma'lum, yang telah diketahui. Annal insana idza arada makanan fala budda an ya'rifa at-tariqa al-musila ilaihi, bahwa seorang ketika ia menginginkan untuk sampai ke sebuah tempat, maka harus dia mengetahui jalan untuk sampai ke sana, kan begitu. Nah, ini kata Syekh satu perkara yang maklum. Kita ingin tahu diadakannya dauroh di JIC misalnya. Kita harus tahu dulu JIC itu di mana. Kan begitu, agar kita sampai di sana. Kita sampai di tujuan kita. Nah, Ini perkara yang maklum, perkara yang sudah diketahui oleh semua orang. Wa idza ta'addadatit turuqu fa innahu yabhathu an aqrabiha wa aisariha. Dan apabila jalan-jalannya itu banyak sekali, maka pasti dia akan mencari jalan yang paling dekatnya, yang paling mudahnya, ya kan? Jalan ke JIC banyak sekali, bisa pakai pesawat, bisa pakai kereta, bisa pakai motor, bisa pakai bus, bisa pakai bisa naik apa, bisa lewat sini, bisa lewat sana, wah terserah. Pasti dia ingin mencari jalan yang paling dekat itu yang mana, dan yang paling mudah ditempuh itu yang bagaimana, pasti itu. Sama juga ilmu, bagaimana sih caranya? Lidzalika kana minal muhimmi li talibil ilmi, oleh karena itu termasuk perkara yang penting bagi para penuntut ilmu, orang yang belajar ilmu. Belajar apa saja itu? Apakah belajar ilmu al-aqidah, ilmu al-manhaj, ilmu al-fiqhi, dan ilmu-ilmu yang lain? An yabniya talabahu lil ilmi ala usul, untuk membangun belajarnya dia, menuntutnya dia terhadap ilmu di atas usul, di atas pondasi yang benar. Wala yatakhabbatu khabta ashwa, ya tidak serampangan ketika dia berjalan. Punya usul, punya pondasi, ya punya modal. Cara wong bisnis iki duwe modal, ada modalnya, ada dasarnya. Faman lam yutqin al-usul harumal wusul, maka siapa yang tidak mutqin usulnya, tidak mantap, tidak kokoh prinsip-prinsipnya dalam memegang usul pokok-pokoknya, maka dia akan terhalangi untuk sampai kepada tujuan yang akan dia capai, yang akan dia cari. Nah, ini dalam dunia ilmu, ma'asyiral ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi punya bekal, punya pondasi, punya prinsip-prinsip dalam membangun menuntut ilmunya tadi. Qala an-nadhimu, berkata ahlun nadhim, ahli syi'r, wa ba'du, dan setelah itu, fal ilmu buhurun zakhirah, ilmu itu bagaikan lautan yang dipenuhi air yang meluap. Ilmu bagaikan lautan yang tidak akan habisnya. Yang namanya lautan itu kan kita mandang arah barat, timur, utara, selatan, itu air semuanya sudah. Kita di tengah-tengah laut, kita naik kapal, ya sudah di tengah-tengah laut, seperti itu. Lah ilmu itu ibaratnya seperti itu. Lam yablughal kadihu fihi akhirahu. Orang yang akan mengarunginya, madaih, al-kadih, itu tidak akan pernah sampai pada akhirnya. Banyu laut diwadahi kapan tonge, ya kan? Ditahu kapan habisnya, ya enggak mungkin. Nah, itu ibaratnya ilmu. Lakin fi usulihi tashilan, akan tetapi pada usul-usulnya ada kemudahan. Artinya bisa dicapai lah, bisa dimanfaatkan. Toh tidak semua kita bisa ngeruk ilmu itu semua. Ya kita bisa punya pegangan, bekal. Linailihi fahris tajid sabila, untuk mendapatkannya maka bersemangatlah kamu, pasti kamu akan mendapatkan jalannya. Ini ma'asyiral muslimin. Jadi selain daripada ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala, bagi para penuntut ilmu juga dituntut untuk bersemangat. Fahris. Dan ini isyarat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jazan. Bersemangatlah kamu atas apa yang memberi manfaat untuk dirimu. Jadi semangat ini modal utama, kunci utama berhasilnya, berhasil atau tidaknya dalam menuntut ilmu. Semangat. Kalau seorang sudah malas, ya, wasta'in billah yang kedua, meminta tolonglah kepada Allah, wala ta'jazan. Jangan kamu lemah, jangan kamu loyo dulu. Tapi bersemangatlah, ini modal utamanya. InsyaAllah. Begitu. Sehingga seorang penuntut ilmu yang tidak memiliki semangat, atau semangatnya itu, yang namanya semangat kan maratib ya, bertingkat-tingkat. Ada orang yang semangat sampai kebablasan, nah ini juga kurang bagus. Ada orang yang sama sekali semangat tapi minim, ya ini juga kurang bagus. Bagus yang wasat, tengah-tengah. Nah, اغتنم القواعد الأصول فمن تفته يحرم الوصول. Peganglah kaidah-kaidah usul, atau pelajarilah kaidah-kaidah usuliyah. Maka barang siapa yang terluputkan darinya, maka dia akan diterhalangi untuk sampai kepada yang ditujunya. Sehingga mempelajari usul, mempelajari prinsip ilmu, ini merupakan ya ujung daripada keberhasilan seorang dalam menuntut ilmu. Dia akan lebih paham. Ibarat wong dagang, wong bisnis, pegang ujung sana ujung sini. Saya bisnis ini target saya siapa, ya kan? Saya bisnis HP misalkan. Misalkan saya beli HP banyak, berarti saya harus tahu ujungnya HP ini mau saya jual kemana ya. Ya tentu kepada ahli HP, ya kan? Konter-konter. Kan begitu. Gak mungkin artinya kita jualan kepada orang-orang yang bukan ahli HP akan lancar dan laris terus. Jarang. Mbok dikasih murah pun dia gak terlalu terfikirkan. Misalnya dijual ke orang-orang primitif yang tidak butuh kepada HP, ya gak laku. Meskipun dijual murah, ya kan? Sehingga sudah ada targetnya, ujungnya mana. Nah ini dia. Nah mau kemana ini saya jual. Ini misal, artinya dalam dunia bisnis pegang dulu, oh ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana. Pelajari usul-usulnya dulu. Lah, kalau dalam bidang ilmu pun demikian. Pelajari usul-usulnya terlebih dahulu. Dasar-dasarnya terlebih dahulu sehingga kamu kuat memiliki dasar. Ketika kamu dilepas, insya Allah kamu akan bertambah. Naam. Fal usulu hiyal ilmu. Maka usul itu adalah ilmu itu sendiri, belajar. Wal masailu furu'un. Dan permasalahan-permasalahannya adalah cabang-cabangnya. Ka asli syajarati wa aghsaniha. Idza lam takunil aghsan ala aslin jayyidin fa innaha tadbalu wa tuhlik. Seperti akar daripada pohon serta ranting-ranting yang ada. Yang utama akarnya dulu. Pondasi akarnya dulu. Nah. sehingga akan kuat, dia akan menerima vitamin, akan menerima ya hal-hal yang bisa menyuburkan yang ada di sekelilingnya, sehingga dia bisa berkembang, sehingga dia bisa berbuah, sehingga dia bisa memberi manfaat, dan demikianlah. Akan tetapi jika tidak aghsan, ranting-ranting itu, yang mana ranting-ranting itu berdiri bukan di atas akar yang bagus, yang sehat, yang baik, maka ranting itu lama-kelamaan akan layu dan akan mati. Nah, meskipun terlihat ya indah, masya Allah, tapi itu hanya sebatas mampu dia. Sebentar saja sudah layu, habis, mati itu tanaman. Sehingga asalnya mempelajari ilmu-ilmu merupakan daripada usul yang seyogianya kita pelajari. Lakin mahiyal usul, akan tetapi apa itu al-usul? Hal hiyal adillatu sahihah? Apakah itu adalah dalil-dalil yang sahih? Au hiyal qawaid wadh-dhawabit? Apakah dia juga kaidah-kaidah atau patokan-patokan? Au kilahuma, atau kedua-duanya? Al-jawabu, jawabannya, al-usulu hiya adillatul kitabi was-sunnah wal-qawa'idi wal-dawabit al-ma'khudah bit-tatabbu'i wal-istiqra'i minal kitabi was-sunnah. Yang namanya al-usul itu adalah dalil-dalil dari al-kitab was-sunnah. Itu usulnya. Berarti pelajarilah Alkitab, hafalkanlah Alkitab, bacalah Alkitab, pahamilah Alkitab dan Sunnah. Karena itu usul, prinsip, bekal utama terlebih dahulu. Yang mana di situ akan ada kaidah-kaidah serta patokan-patokan yang diambil dengan cara at-tatabbu' wal-istiqra, mengikuti dan meneliti dari al-kitabu was-sunnah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr, misalnya Allah menginginkan untuk kalian kemudahan, berarti Allah menginginkan kemudahan bagi hamba-hambanya, sehingga tidak memberatkan bagi hamba-hambanya. Ketika muncul perkara yang memberatkan bagi hamba, nah ini tidak, artinya ada pembahasan lain, ada kaidah-kaidah yang lain yang diambil dari firman Allah Azza wa Jalla tersebut. Dari sunnah misalnya, salli qa'iman, fa'illam yastati' faqa'idan, fa'illam yastati' fa'ala jambin, salatlah kamu dalam keadaan berdiri, jika kamu tidak mampu maka dengan duduklah, jika kamu juga tidak mampu pula maka dengan cara berbaring. Wa hadhihi min ahammi ma yakunu li talibil ilmi. Nah, maka ini merupakan perkara yang paling penting bagi seorang penuntut ilmu. Maghrib jam berapa Pak Lukman? 3:06. Masih? Cukup ya? Masih? Cukup insyaallah. Nah, 5 menit kita persiapan maghrib bi'idznillahi azza wa jal. Taib wallahu ta'ala alamu bisawab. Selanjutnya asy-syekh akan memberikan mithal, akan memberikan contoh kaidah-kaidah, patokan-patokan yang diambil dari al-kitabu awis sunnah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kita lanjutkan di pertemuan mendatang insyaallah. Naktafi bihadal qadr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك تفضلوا حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Walhamdulillah, pada sesi yang pertama kita telah memasuki muqaddimah daripada bab yang ketiga yang menerangkan tentang jalan-jalan atau bagaimana seorang mendapatkan ilmu, di mana Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menerangkan tentang pentingnya belajar usul, belajar dhawabit, patokan-patokan, prinsip-prinsip ilmu, yang itu adalah al-kitabu was-sunnah, yang dengannya akan muncul qawaid ataupun dhawabit. Dan satu di antaranya apa yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini. Qala al-muallif rahimahullah, mathalan, sebagai contoh, al-mashaqqatu tajlibu taysir, kesusahan itu mendatangkan kemudahan. Jadi kapan saja didapati sebuah kesusahan, kesulitan, maka pasti di situ ada kemudahan untuk mengamalkannya. Ini sebuah kaidah, ini sebuah usul. Hadza minal usul ma'khudun minal kitabi was sunnah. Ini termasuk daripada al-usul yang diambil dari al-kitab was sunnah. Artinya ketika terjadi kesulitan, ketika terjadi kesusahan, itu pasti ada keringanan, pasti ada kemudahan dalam mengamalkan amalan itu. Contoh, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul Hajji ayat yang ke-78, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min harajin, dan tidaklah Allah menjadikan atas kalian dalam beragama berupa haraj, satu hal yang sulit. Allah tidak menjadikan agama ini sesuatu hal yang sulit, berarti hal yang mudah. Dan ketika terjadi kesulitan, pasti di sana ada kemudahan bagi seorang hamba untuk mengamalkannya. Wa minas sunnati qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, li Imran ibn Husain. Dan dari sunnah yang menerangkan tentang kaidah ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imran ibn Husain. Kata beliau, "Salli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambin." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Ini hukum asal. Hukum asal salat, dan di sini yang dimaksud adalah salat apa? Wajib. Nah, salat yang wajib dengan berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka boleh untuk duduk. Oh, ternyata sulit kamu untuk berdiri, maka boleh untuk duduk. Kan mudah. Maka jika kamu juga tidak mampu untuk duduk dalam mengamalkan sholat, maka ala jambin, di atas pembaringan, dengan berbaring. Kan mudah, tidak mampu duduk, baring. Tidak mampu baring gimana? Apa ada ya? Orang sholat tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, tidak mampu baring. Hah? Apa? Sudah meninggal maksudnya. Hah? Dengan syarat. Oh, dengan isyarat. Dengan isyarat berarti apa, kayak jagleng, jagong apa baring? Iya. Ya artinya itu kondisi ya kan. Artinya yang dimaksud di sini ialah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ketika ada kesulitan dalam mengamalkan satu ibadah, satu amalan, satu perintah, kamu sulit tidak bisa, maka boleh bagimu untuk mengamalkan rukhsah-rukhsah yang ada di dalam syariat ini. Tidak bisa kena air dulu misalnya, karena bisa berbahaya kalau kena air. Ya sudah, tayamum, ya kan? Enggak ada air maka boleh apa? Tayamum. Salatnya kamu sedang dalam keadaan sakit misalnya. Jadi embuh ge limbung lah carane. Limbung tahu ya. Jadi posisinya itu limbung. Jadi ya orang limbung lah, pokoknya embuh, orang ngerti ke waktu kapan sholat membaring bae sih. Yang dia ingat ya, sekarang saya belum sholat subuh misalkan. Nah, baru takbir aja sudah limbung itu sudah. Dituntun suara gelam, limbung, jenis wong limbung. Nanti menyat maning tiba-tiba ya kan. Sudah saya mana tadi ya. Ya begitulah. Ya begitu dia sholat. Artinya tetap sholat. Tidak terus kemudian dia tidak sholat. Nah, asyahid di sini adalah penguat daripada kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Jadi memang rugi orang yang tidak melaksanakan sholat, wajar ketika mereka dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka saqar. Ma salakakum fi saqara, apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, mereka menjawab, dahulu kami ketika di dunia bukan termasuk orang-orang yang sholat, tidak mau sholat. Sehingga mereka ya dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka saqar. Nah, lawang syariat ini mudah kok. Kok bisa Anda tidak mengamalkan yang namanya syariat salat? Kok bisa? Wong ora uli jangleng be uli jagong, ora uli ora ora uli jangleng. Ora bisa jangleng be uli jagung ora bisa, jagung uli baring kok ya ora sholat gitu. Kan ini bodoh sekali lah caranya lah. Dengan cara apalagi Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Sudah diberikan wasilah kepada hamba-hambanya, ambil sudah ini, amalkan syariat. Tidak cukup itu saja, Allah bukakan waktu-waktu bulan Ramadan misalnya. Kok ya sudah kadang orang tidak sholat. Yang penting kita eling, meskipun cuma setahun lisan la ilaha illallah. Nah, enggak bisa nyadar, ini rugi. Sehingga tatkala Allah Azza wa Jalla menyiksa hambanya, itu merupakan sikap atau sifat keadilannya, bukan kezalimannya, karena memang hamba itulah sendiri yang memilih jalannya seperti itu. Nah, jadi itu pilihannya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengutus para rasulnya, sudah menurunkan kitab-kitabnya untuk menerangkan secara jelas dan gamblang akan maksud dan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Apakah untuk beribadah, tata caranya juga sudah diterangkan, toh juga tidak mau beramal. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. Apabila aku perintahkan kepada kalian dengan satu perintah, maka datangilah, amalkanlah semampu kalian. Hadza aslun law ja'at ka alfu mas'alatin bisuwarin mutanawwi'ah la amkanaka an tahkuma ala hadhihi al masail bina'an ala hadzal asli. Ini merupakan asal pokok yang seandainya datang kepadamu 1000 persoalan dengan bentuk yang berbeda-beda, pasti atau memungkinkan bagimu untuk mampu menghukumi permasalahan-permasalahan ini dengan ya asal ini, dengan prinsip ini, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taysir. Yaitu tadi ada orang sholat, ada orang tidak bisa tayamum, ada orang yang tidak bisa sholat dengan berdiri. Jadi tidak perlu pusing, kamu sudah paham ini kaidahnya. Ini dalil dari Al-Kitab wa Sunnah sehingga muncullah kaidah tersebut. Masya Allah, nikmat kan? Lakin law lam yakun indaka hadzal asl wa ta'tika mas'alatani ashkala 'alaikal amr. Akan tetapi seandainya kamu tidak mempunyai ilmu ini, ilmu usul, datang kepadamu 2 masalah, maka kamu akan pusing. Yang saya tahu kalau tidak bisa sholat berdiri, ya sholat dengan duduk. Tidak tahu kalau misalnya ada orang yang tidak bisa kena air, apa boleh tayamum atau tidak, padahal sudah ada air, dia sudah bingung itu. Nah, padahal kan sama kan. Al-masyaqqah, ada tidak masyaqqah di situ? Ada, selesaikan. Berarti adanya taisir di sana. Nah, walinailil ilmi tariqani, dan untuk mendapatkan ilmu ada 2 cara. Ahaduhuma, yang pertama, an yatalaqqa dhalika minal kutubil mawthuqi biha. Dia mengambil ilmu dari kitab-kitab yang terpercaya. Wallati allafaha ulama'u ma'rufuna bi'ilmihim. dan dari kitab-kitab yang telah disusun oleh para ulama yang ma'ruf, yang dikenal dengan keilmuannya, wa amanatihim wa salamati aqidatihim minal bida'i wal khurafat. Amanahnya, selamat akidahnya dari pemahaman kebid'ahan-kebid'ahan dan khurafat-khurafat. Kamu ambil ilmu itu dengan cara talaqqi dari kitab-kitab yang ada. Kalau zaman sekarang, masya Allah, sudah banyak sekali untuk mendapatkan kitab-kitab. Tinggal beli alat canggih, ya kan? Seharga 4 juta rupiah, misal. Itu sudah ratusan ribu mungkin kitab masuk ke dalam alat canggih itu. Tinggal milih kitab yang mana. Mungkin melipatnya sampai berurutan itu, enggak selesai-selesai itu. Nah, nikmat bisa kamu ambil dengan cara ini. La nam wa akhdul ilmi min butunil kutubi la budda annal insana yasilu fihi ila ghayatin ma. Dan mengambil ilmu dari kitab-kitab induk seperti ini, pasti seorang akan sampai kepada tujuan tertentu. Akan sampai pada tujuan tertentu. Lakin hunaka akibatan. Akan tetapi di sana ada dua akibat. Kalau cara mengambil ilmunya dari cara seperti ini, baca kitab-kitab induk, kamu akan sampai, kamu akan ngerti, akan paham. Lihat, merujuk, ya. Tapi ingat, di sana ada dua akibat. Akibat yang pertama, at-tulu, panjang, lama. Beda, coba antum merasakan, ya. Antum membaca atau kita membaca kitab dengan kita dibacakan sebuah kitab, pasti rasanya beda sekali. Kita baca kitab, kita sudah bisa baca, kita sudah paham artinya, ya. Kita punya kitabnya, kita baca. Itu biasanya gak tahan lama itu. Atau kita sudah bisa lah, punya perangkap, punya modal untuk membaca sebuah kitab. Paham. Baca Taisirul Alam saja, kitab fikih. Hadith, makna hadith, fikih hadith, faidah-faidah yang diambil dari hadith. Kalau ada perselisihan ulama, disebutkan di situ. Khilaful ulama, fulan fulan fulan fulan begini, fulan begini. Baca tok itu biasanya butuh waktu yang lama. Tapi kalau dibacakan beda rasanya. Misal sama teman, dah ana bacakan antum Taisirul Alam, ya fadhol. Saya baca. Dia bisa mengikuti. Mungkin bisa durasi lebih lama ketimbang membaca sendiri, ya kan? Pengalaman dadi santri baca dewek menyerong lembar bewis yer-yer itu sudah awal maning bareng, ya kan? Jajal ngono. Tapi kalau ada temannya biasanya ada komunikasi, ya kan? Ketika dibacakan oleh guru itu ada komunikasi, ini maksudnya bagaimana, ini kok kenapa tadi dibaca begini, dan seterusnya. Jadi panjang, ini akibat yang pertama. Fainal insana yahtaju ila waqtin tawil wa mu'anatin syadidah wa jahada jahid atau wajuhdu jahidin hatta yasila ila ma yuriduhu minal ilm atau ila ma yurumuhu minal ilmi. Maka seorang akan membutuhkan waktu yang sangat panjang, kesungguhan yang sangat, hingga dia mendapatkan atau sampai kepada apa yang ia inginkan berupa ilmu. Nah, Jangan, biarin aja sampai habis. Ya. Wahadihi aqabatun qad la yaqwa alaihi kathirun minan nas. Dan akibat yang pertama ini, terkadang tidak kuat banyak dari manusia. Artinya banyak manusia tidak kuat kalau sudah seperti ini. Baca saja sendirian. Dia bisa, tapi lama, panjang. Ketimbang dia belajar bersama guru. La siyama wa huwa yara man haulahu qad adha'u awqatahum bila fa'idatin. Terlebih lagi dia melihat orang-orang yang ada di sekitarnya adalah orang-orang yang menelantarkan waktunya tanpa adanya faedah. Tambah maning gue. Biskon maca, delengan-angane pada badminton, bae lah nyong priwe iki aduh. Ora badminton ki ngger badminton nyong gune ora maca. Lagi maca tapi ora konsen. Lah pada badminton, yuh eh mangan wis rongset ki koyo kalah koyo wah, terbakar akhirnya kan enggak konsen jadi lebutu lama. Ya kan? Nah, ini contoh kalau orang betul-betul di sekitarnya adalah orang-orang yang menelantarkan waktunya tanpa adanya faedah. Tongkrong tok lah cara-cara nih, main game, orang-orang di sekitarnya cuma main game, matanya sampai bengkak itu, pokoknya di mana HP hidup itu fokus ke gamenya itu. Masya Allah, bengkak itu kadang itu. Nah, dia sudah enggak fokus sudah. Artinya mungkin pertama dia hebat, kuat. Lama-kelamaan biasanya luntur. Ya sampai level beda. Di tengah-tengah ketemu teman-temannya dia bercerita, tambah lagi. Iya nih ada ini. Pakai yang ini ada senjata baru ini. Allah. Dan itu ya realita, fakta yang terjadi. Nah, ini dalam dunia ilmu ma'asyiral ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, beda halnya kalau memang orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang semangat. Melihat di maktabah sana dia sedang asik menulis, menukil. Sebelah sana lagi asik menulis, bingung dia juga harus fokus jadinya. Kalau lihat ke sana kemari, sebelah sana majelis kopi misalkan, kopi malam. Ya enggak apa-apa, boleh-boleh aja, bukan berarti enggak boleh. Artinya ya, melihat ke sana lagi ini sedang membahas satu permasalahan atau besok lawannya akan dilawannya, hadapinya misalnya. Melihat ke sana lagi ada orang yang sedang pegang HP dengan asik sekali main game. Dia baca kitab, nah, insyaallah ya sementara aja itu. Akan nimbrung sebentar lagi, ngopi kisit lah, kedok-kedok kemen orang ngantuk kan itu, khususnya bablas biasanya kan begitu, ya kan? Artinya itu hanya sebagai pengalaman lah. Biasanya betul, artinya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam menerangkan hal ini benar. فَيَأْخُذُهُ الْكَسَلُ وَيَكِلُّ وَيَمَلُّ ثُمَّ لَا يُدْرِكُ مَا يُرِيدُ. Kemudian, ya, dia akan terkena penyakit malas, bosan. Kemudian dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini akibat yang pertama, jika, ya, cara mendapatkan ilmu dari tadi. Nah, dan ini peran bagi kita semua ya. Peran bagi kita semua. Terkadang fenomena yang ada, anak minta belikan HP. Kalau gak ada HP, gak mau. Loh kan sudah, artinya gak boleh. Ini HP boleh, gak apa-apa. Buat dengarkan kajian. Buat dengerin murotal. Buat download kajian-kajian dauruh-dauruh. Kan Masya Allah niatnya kan. Belikan aja gak apa-apa, belikan. Itu inget loh niatnya itu buat murotal, download kajian-kajian, gak apa-apa. Tapi biasanya, Nah, itu enggak itu. Itu awal-awalnya saja yang pertama dibuat atau dilihat itu betul kajian Syekh bin Baz. Wah, wow, dilihat. Syekh bin Baz. Syekh Muthaimin. Wah, wow, ini kitab-kitabnya. Pertama, pekan pertama. Pekan kedua, pekan ketiga, sebulan. Wah, wow, udah mulai ini tahu aplikasi. Ini OLX bisa menghasilkan misalkan kalau sehari sekian berarti sepekan, berarti sebulan, wah tambah lagi. Ya sudah, dulu niatnya itu beda sudah. Sehingga kata Syekh betul, lama kelamaan menuntut ilmu yang seperti ini bosan, malas, bawaannya begitu. Nah, karena dia harus berbagi. Seorang penuntut ilmu yang demikian dia harus berbagi, berbagi dengan kajian, berbagi dengan apa? Ini tadi. Nah, sehingga dia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, apa yang ia capai. Target 30 juz 2 tahun. Yo, yo kita kan jangan pinter banget memberat-beratkan diri kita ini sebagai Allah. Aduh, masya Allah. Padahal sebetulnya kamu tuh bisa. Cuma karena cara mendapatkan ilmu seperti itu, gitu loh. Al-aqabatu tsaniyah, anna alladhi ya'khudzul ilma min butunil kutubi ilmuhu dha'ifun ghaliban. Bahwa seorang yang mengambil ilmu dari kitab-kitab induk, ilmunya itu lemah biasanya. Atau kebanyakannya, itu lemah ilmunya. La yambani alaihi qawaid au usul. Dia tidak membangun kaidah-kaidah atau usul-usul dalam membangun ilmunya. Walidhalika najidul khata' al-kathira min alladhi ya'khudul ilma min butunil kutub. Oleh karena itu kita mendapati kesalahan yang banyak dari orang-orang yang mengambil ilmu ya dari kitab-kitab induk. Li'annahu laysa lahu qawa'id wa usul yuq'adu 'alayha ويبنى عليها الجزئيات التي في الكتاب والسنة. Karena dia tidak mempunyai kaidah usul-usul yang dia bisa duduk di atasnya, yang bisa dia membangun masalah-masalah juz'iyat yang ada di dalam Alkitab was-Sunnah. Najidu ba'dhan nas yamurru bihadithin laisa madhkuran fi kutubil hadithil mu'tamadata minas sihah wal masanid. Kadang kita mendapati sebagian manusia melewati sebuah hadith yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab hadith yang mu'tamad, standar. Kitab-kitab hadith yang standar. Ini hujan. Gerimis. Masyaallah. Allahumma sayyibana afiyat. Dari kitab-kitab sahih atau kitab-kitab musnad. Kadang kita dapati hadis-hadis yang demikian. Naam. وهذا الطريق يخالف ما في هذه الأصول المعتمدة عند أهل العلم بل عند الأمة. Dan cara ini telah menyelisihi apa-apa yang ada di dalam usul-usul yang mu'tamadah di sisi para ulama, bahkan di sisi para imam-imam. ثم يأخذ بهذا الحديث ويبني عقيدته عليه. Kemudian dia pun mengambil hadis ini, membangun akidahnya di atasnya. وهذا لا شك أنه خطأ. dan ini tidak diragukan lagi merupakan kekeliruan. Ini akibat daripada mengambil ilmu dari kitab-kitab induk tanpa adanya bimbingan dari seorang guru. Sehingga belajar memang masya Allah, lika-liku belajar itu luar biasa. Siapapun itu tidak akan pernah bisa menghabiskan ilmu, nggak mungkin. Artinya seberapa umurmu pun kamu habiskan untuk menimba ilmu, nggak akan habis itu ilmu, nggak akan habis. Pasti kurang, pasti ada di sana fawaid-fawaid yang belum kamu ketahui. Sehingga memang ya, ketika seorang tidak mampu mengambil semuanya, mempelajari semuanya, jangan kamu tinggalkan semuanya pula. Nah, fokus pada satu bab misalnya, masya Allah ini bermanfaat. لِأَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ لَهُمَا أُصُولٌ تَدُورُ عَلَيْهَا الْجُزْئِيَّاتِ. Karena kitab dan sunnah keduanya mempunyai usul, yang mana permasalahan-permasalahan juz'iyat ini berputar di atasnya. Fala budda an tarudda hadhihi al-juz'iyati ila usulin. Maka harus ya mengembalikan perkara-perkara juz'iyat kepada perkara-perkara prinsip. Oh, ini masuk dalam prinsip ini. Oh, ini masuk dalam prinsip ini. Paham. Bihaitsu idza wajadna fi hadhihi al-juz'iyati syai'an mukhalifan li hadhihi al-usul mukhalafatan la yumkinu al-jam'u fiha fa innana nad'u hadhihi al-juz'iyat. Di mana ketika kita mendapati pada permasalahan-permasalahan juz'iyat ini sedikit saja yang menyelisihi usul, ya, dan tidak mungkin untuk dijamak, maka kita tinggalkan juz'iyat tersebut. Nah, ini akibat yang kedua. Biasanya ilmunya itu apa? Lemah, tidak kokoh, tidak kuat. Tapi ketika seorang memiliki prinsip, memiliki belajar usul, masya Allah, mantap bi'idznillahi azza wa jalla. Nah, ini cara yang pertama daripada mengambil ilmu. Atsani, cara yang kedua, min turuqi tahsilil ilmi an tatalaqqa dhalika min muallimin mawthuqin fi ilmihi wa dini. Kamu belajar atau diantara cara atau jalan untuk mendapatkan ilmu adalah kamu belajar dari seorang guru yang terpercaya dalam ilmu dan agamanya. Belajar sudah kamu kepada orang yang terpercaya, yang thiqah dalam bab ilmu dan agamanya. Ilmunya bagus, ilmunya enggak serampangan dia ambil, ilmiah. Agamanya juga demikian, muamalahnya baik, berbicaranya juga sopan, santun. Artinya dia tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan wibawanya itu turun, muru'ah, tidak. Baik agamanya. Wa hadha at-tariqu asra'u wa atqanu lil ilmi, dan cara ini lebih cepat dan lebih kokoh untuk mendapatkan ilmu. Dengan apa? Bimbingan apa? Guru. Ya tadi sebagaimana saya contohkan, seorang meskipun membaca sendiri mampu, beda dengan orang yang dibacakan bersama sang guru. Nah, masya Allah, nikmat memang bisa belajar, nikmat sekali. Li'anna at-tariqal awwalu atau al-awwala qad yadhillu fihi at-talib wa huwa la yadri. Karena cara yang pertama terkadang banyak menyesatkan para penuntut ilmu dalam keadaan dia tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya. Cara yang pertama, karena dia cuma hanya apa? Membaca. Imma li su'i fahmihi, bisa jadi itu disebabkan karena jelek pemahamannya, au qusuri ilmihi, atau pendek ilmunya, au li ghairi dzalika minal asbab, atau selain daripada itu, dari sebab-sebab yang ada. Artinya ketika seorang membaca kan bisa jadi kamu salah memahami, bisa jadi kamu ilmunya itu pendek sehingga ya yang dipahami olehmu itu kayak gitu, padahal enggak seperti itu. Amma tariqu tsani, adapun cara yang kedua, fayakunu fihi al-munaqashah wal akhd waraddu ma'al muallim, fayanfatihu bidzalika lit-thalib abwabun katsira fil fahmi wat tahqiq. Adapun cara yang kedua, kamu bisa mengadakan diskusi. Kamu bisa memberikan, mengambil sebuah pendapat. Kamu juga bisa membantah sehingga terbukalah bagi seorang santri, bagi seorang penuntut ilmu, pintu-pintu yang banyak dalam memahami dan merealisasikan ilmu yang dia pelajarinya bersama guru. Belajar ya durusul lughah aja itu sudah. Ini kok kadang al-kalimatul jadidatu kan gitu. Kan mestinya ini jamak-jamak kan begitu ya. Al-kalimatul jadidatu, kok jadidatu ini mufrad. Ya kan? Al-kalimat jamak. Ini gimana nih sang guru ini? Gimana nih? Katanya naat manut manut maring man, apa? Naat manut maring manute. Manute sing nang arep, naate sing nang buri. Sing nang buri kudu marut sing nang arep. Lah, al-kalimat ini jamak. Al-jaridatu ini mufrad. Gimana ini? Kalau cuma baca tok, ikut baca tok. Oh ini artinya kata-kata yang baru kan gitu. Pas begitu saja kan. Kalau ada guru tanya, "Mi, kenapa Ustaz? Tadi antum ini kita sampai bab naat manut ini gimana?" Wah, terjadi diskusi. Kamu bisa mengambil, kamu bisa juga membantah. Nah, membantah maksudnya coba kalau kayak gini gimana? Coba kalau kayak ini gimana? Artinya suasana akan lebih bisa. Wa kaifiyatud difa' 'anil aqwalis sahihah wa raddil aqwalidh dha'ifah. Dia juga akan tahu bagaimana cara membela pendapat-pendapat yang benar serta membantah pendapat-pendapat yang lemah. Dalam bab apa saja. Bahkan kata Syekh Muqbil yang namanya kitab-kitab beliau itu kitab-kitab rudud semua katanya, kitab-kitab bantahan-bantahan. Ya benar kalau dibilang benar. Oh, ada orang beramal dengan amal ribawi ya bantah ya kan? Kan itu bantahan bagi orang yang beramal apa? Ribawi. Ada orang beramal menyelisih syariah bantah. Hatta dalam bahasa Arab yang benar itu bukan istilah jer misalkan, tapi khofet bantahannya ini kan berarti saling apa namanya, saling memberikan dalil, alasan-alasan, saling membantah. Isyarat itu kalam katanya. Oh enggak, itu bukan kalam, kan dibantah mengatakan isyarat itu kalam. Loh kenapa, mana dalilnya? Karena isyarat itu bisa dipahami. Jadi isyarat itu adalah sebuah kalam, pembicaraan. Wah, berarti isyarat itu juga apa? Kalam dalam bahasa Arab. Dalilnya sebutkan. Fa'asyarat ilaih misalnya. Dalam bahasa Arab. Maryam itu memberikan isyarat kepadanya. Ini berarti diam, berarti itu kalam. Dan seterusnya. Satu lagi mengatakan itu bukan kalam. Tetap yang namanya kalam ya al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i dalam bahasa Arab. Isyarat bukan kalam. Kan dibantah yang mengatakan isyarat kalam, terbantah dengan apa? Kalam, sehingga semuanya rudud, saling bantah-membantah itu. Nah, orang akidahnya keliru, bantah, rudud semua. Nah, dia bisa ketika belajar dengan guru ya, bisa membela pendapat-pendapat yang sahih serta membantah pendapat-pendapat yang lemah. Wa idza jama'a at-thalibu baina at-thariqaini kana dhalika akmal wa atamma wal yabda at-thalib bil ahami fal aham. Dan jika seorang penuntut ilmu itu mengumpulkan duanya-duanya, maka itu sempurna. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu memulai dengan perkara yang penting dan yang paling pentingnya. Wa bi mukhtasaratil ulum qabla mutawwalatiha hatta yakuna mutaraqqiyan min darajatin ila darajatin ukhra. Dimulai dengan kitab-kitab yang ringkas sebelum dia belajar mempelajari kitab-kitab yang lebar, sehingga dia pun naik dari satu derajat ke derajat yang berikutnya. Fala yas'adu ila darajatin hatta yatamakkana min allati qablaha liyakuna su'udahu saliman. Maka tidaklah dia naik ke satu derajat melainkan sudah mutkin dari yang sebelumnya, sehingga naiknya itu selamat satu tingkat ke tingkat yang berikutnya, yang berikutnya. Ini yang namanya silsilah belajar. Kalau belajar bahasa Arab ya nahwu ya biasane ya muyasar disit, habis muyasar biasanya matan al-ajurumiyah. Al-ajurumiyah terus naik lagi ya bersama syarahnya, apakah tufatus saniyah atau al-mumti. Naik lagi yang belajar mutammimah al-ajurumiyah bersama syarahnya, bisa ad-durratul bahiyah, bisa al-kawakibud durriyah. Naik lagi, bisa lagi naik lagi qatrun nada atau syudhurid dhahab. Kitab-kitab nahu, masya Allah. Enggak dari muyasar langsung ke qatrun nada atau alfiyah ibn Malik. Ya kurang pertemuan tok biasa naik langsung. Ngesuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurungu maning apa istilah hijaz. Ini belajar muyasar kurungu fa'il tok wis asing banget. Ya kan kurungu fa'il, ini fa'il. Ya kupingnya wis asing banget ya kurungu fa'il. Kurung kok ketemu fa'ala fa'ala fa'alu walaus. Ya kirapalan apa ya kesaktian bok ya. Lagi yang hijaz-hijaz barang. Muhammad artinya menuntut ilmu bertahap. Nah, sehingga dia mutkin insyaallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.